Dengan penampilan dari penyanyi yang bagus, yang super cantik, kinyis lagi, ada Rere Amora Munata, X-Trend Nango Japan 19. Oh,